بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله دين الإسلام agama Islam yang dibawa, yang diajarkan, yang didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dinul akhlak, dinul adab, agama akhlak, agama adab yang mengajarkan akhlakul karimah, yang mengajarkan adab-adab Islamiyah secara menyeluruh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan untuk rahmat, menebarkan kasih sayang bagi segenap alam raya ini. Di antara rahmat yang ditebarkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Islam mengajarkan kepada umat manusia secara umum, kepada muslimin secara khusus, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sopan santun yang tinggi, etika-etika yang mulia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara misi besar dakwah beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang saleh. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq, Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Dan itulah beliau lakukan di awal-awal dakwahnya. Pada fase Mekah, pada dakwah beliau, di saat beliau gencar mendakwakan tauhid, anti syirik, di saat beliau gencar mendakwahkan akidah Islam, anti kufur, beliau juga mendakwahkan makaribul akhlak, mendakwakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, etika-etika, norma-norma yang baik. Di awal Islam, beliau sudah menghasung, mengajak masyarakat Quraisy Makkah kala itu untuk bersikap sidqun, jujur, bersikap wafa'un, menepati janji, afafun, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta orang lain, silatun, menghasung mereka untuk menyambung hubungan kekerabatan di antara mereka, dan yang lain-lainnya. Di awal-awal Islam, dan itu diakui oleh Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, semoga Allah meridhoinya, yang waktu itu masih sebagai tokoh musyrikin sebelum masuk Islam. Diakui di hadapan Heraklius, penguasa Romawi. Dan di akhir pernyataan Heraklius mengatakan, fahadihi sifatu nabi. Ini merupakan sifatnya seorang nabi. Mengajarkan akhlakul karimah, menanamkan etika-etika yang sangat mulia. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, Islam agama adab, Islam agama akhlak. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus menghasung umatnya, menghasung kaum muslimin untuk memiliki akhlakul karimah dengan menyebutkan berbagai macam keutamaan-keutamaan orang yang berakhlak. Disebutkan dalam hadis Inda Tirmidzi wa ghairihi, dan dia sahih li ghairih, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'minin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dikaitkan dengan iman. Kesempurnaan iman tergantung dengan kebagusan akhlak. Maka akhlakul karimah termasuk iman. Akhlakul karimah penyempurna iman. Semakin bagus akhlak seseorang, pertanda semakin kokoh dan kuat keimanannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dengan lafaz ini disebutkan dalam Tabrani dalam Al-Awsal Saghir, mu'jam beliau Al-Awsal Saghir, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikenal sebagai nabi yang memiliki akhlak mulia. Anas bin Malik semoga Allah meridainya menyatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Al-Qalam ayat yang keempat, Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Maka sekali lagi Islam adalah dinul akhlak. Islam dinul adab. Memerintahkan, menghasung, mengajarkan akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Ikhwan fillah azakumullah. Kita sebagai seorang muslim sangat memerlukan adab ini. Harus ada pada kita adab ini. Di samping kita harus memiliki ilmu syar'i, di samping kita harus memiliki amal saleh, masing-masing kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak. Menghiasi diri kita dengan adab. Hajat kita kepada adab melebihi hajat kita kepada ilmu itu sendiri. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, salah seorang imam besar pada masanya dari Khurasan, beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita ini lebih memerlukan, lebih membutuhkan adab walaupun sedikit dibandingkan dengan ilmu yang banyak. Sebab ilmu tanpa adab menghancurkan. Ilmu tanpa adab merusak. Ilmu tanpa adab mencoreng pelakunya. Adab tanpa ilmu kosong. Sehingga saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi. Seorang muslim dihimbau untuk berilmu. Seorang muslim dihimbau untuk beradab. Seorang muslim dihimbau untuk beramal saleh. Seorang muslim juga dihimbau untuk beradab. Ikhwanul fitna azakumullah. Adab ini sesuatu yang sangat urgen para seorang hamba. Dalam pandangan para ulama, adab seseorang, akhlak seseorang, tanda keberuntungannya, tanda kebahagiaannya. Seseorang yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, pertanda dia sengsara, orang yang jelek. Dengan adab, semua perkara kebaikan akan diharapkan datang. Tanpa adab, semua kejelekan akan muncul. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam bukunya Madarijus Salikin, pernah menyatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Adab seseorang itu tanda alamat kebahagiaan dia, kesuksesan dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Kurang adab, tidak punya adab, itu tanda alamat dia sengsara dan binasa. Ya, seseorang ketika punya adab, memiliki akhlak, pertanda dia akan bahagia dan sukses. Orang tidak punya adab, kurang ajar, pertanda dia akan sengsara dan binasa. Beliau mengatakan famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithl adab. Dan tidaklah diupayakan datang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan sesuatu semisal adab. Yakni adab ini sebab seseorang bisa menggapai semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Walastu jliba hirmanuha bimithli qilatil adab. Dan tidaklah didatangkan hilangnya, tercegahnya kebaikan dunia dan akhirat dengan semisal kurang ajar. Kurang adab, kurang akhlak, kurang ajar, sebab semua kebaikan dunia dan akhirat hilang, diharamkan dari seseorang. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, masing-masing kita memerlukan yang namanya adab ini, melebihi yang namanya adab ini. Dulu para fuqaha, para ulama menganjurkan anak-anaknya, putra-putranya datang ke halaqah, halaqah ulama, halaqatul muhaddisin dan fuqaha. Tidak hanya memerintahkan anaknya untuk mengambil ilmu dari mereka, tapi juga memerintahkan putra-putrinya mengambil adab dari para ulama. Dari Ibrahim Ibnu Habib rahimahullah, dia mengatakan, ayahku Habib bin Syahid pernah berpesan kepada aku. Ayahku mengatakan, ya bunai, itil fuqaha'a wal ulama. Wahai putraku, wahai anakku, datangilah para fuqaha dan para ulama. Wa ta'allam minhum. Belajarlah kamu dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Ambil akhlak mereka, ambil adab mereka, ambil sopan santun mereka. Fa inna dzaaka habbu ilayya laka min katsirin minal hadits. Sebab hal itu lebih aku cintai untukmu daripada hadis yang banyak. Kalau kamu mempelajari adabnya ulama, mengambil akhlaknya para ulama, mencontoh sopan santun para ulama, itu lebih aku cintai bagi kamu daripada engkau memiliki banyak hadis dengan tanpa adab. Demikian para ulama betul-betul memperhatikan sisi akhlak yang mulia, adab sopan santun yang mulia. Ali bin Madini rahimahullah, salah seorang imam besar pada masanya, beliau dan para ulama-ulama besar pada masa itu, yahduruna inda Yahya ibn Salqatan. Para ulama-ulama ini, mereka hadir di halaqahnya Yahya al-Qattan, semoga Allah merahmatinya. Ma yuriduna ayyasma'u syai'an. Mereka tidak ingin mendengarkan apapun dari hadisnya. Illa ayyanzuru ila hadihi wa samtih. Mereka hadir hanya untuk menyaksikan, melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perilakunya, bagaimana sopan santunnya. Hadihi wa santih. Datang khusus ke halaqah-halaqah ulama hanya untuk belajar adab. Hanya untuk belajar adab. Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, Imam Tabi'in pada masanya juga menyatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka dahulu para salaf, para sahabah, mereka mempelajari ilmu, mempelajari petunjuk, mempelajari akhlak, mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kata Malik ibnu Anas, wa ba'atha ibnu Sirin rajulan fa nadhara kayfa hadiyul Qasim wa haluh. Muhammad bin Sirin secara khusus mengutus seseorang untuk melihat bagaimana kondisi, bagaimana akhlak, bagaimana perilaku, bagaimana tindak tanduk Al-Qasim. Ini Al-Qasim bin Muhammad bin Bakar Siddiq, salah seorang imam besar fuqaha yang 7 di kota Madinah. Ingin tahu, hanya kepingin tahu bagaimana akhlaknya, budi pekertinya, tingkah lakunya, dan segala macam. Maksudnya, ikhwan fillah azakumullah, salafun salih sangat memperhatikan yang namanya adab, sangat memperhatikan yang namanya akhlak. Mereka mempelajari akhlak sebagaimana mempelajari ilmu. Mereka datang ke halaqatul ilmi hanya untuk belajar adab. Maka kita sebagai seorang muslim yang berkomitmen kembali kepada pemahaman salaf, berkomitmen untuk mengamalkan sunnah, termasuk bis sunnah dengan pemahaman salaf, harus memiliki adab sebagaimana adab-adab salaf. Masing-masing kita harus menghiasi diri kita masing-masing dengan akhlak Islam dan adab Islam. Dan itu meliputi semua adab dan akhlak. Luas pembahasannya. Sebagai seorang anak harus memiliki akhlak kepada orang tua dengan birrul walidain. Orang tua kepada anak harus memiliki akhlak menunaikan hak-hak anak, terutama hak nafkah dan tarbiyah. Sebagai pasangan hidup, pasutri, masing-masing harus punya akhlak, punya adab kepada pasangannya. Satu sama lain mengerjakan kewajibannya, menunaikan hak-hak pasangannya. Sebagai seseorang yang punya kerabat dan family, dia harus memiliki adab dan akhlak kepada familinya dengan silaturahim. Dia harus memiliki akhlak kepada tetangga-tetangga dia, jiran-jiran dia, dengan al-ihsan, berbuat baik kepada mereka. Harus memiliki akhlak dan adab kepada para ulama, para fuqaha. Harus punya adab kepada para umara, para penguasa, penguasa muslim, terutama yang zalim. Harus memiliki akhlak dan adab kepada para tamu-tamu yang datang. Punya akhlak dan adab kepada para sahabat-sahabat, teman-teman, para ikhwan. Harus punya adab kepada hewan-hewan, bahkan tanaman-tanaman alam raya ini. Harus punya akhlak dan adab bahkan kepada non-muslim. Begitu pula dia harus memiliki akhlak dan adab ketika bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagaimana dia bermanhaj salaf, sebagaimana dia berakidah salaf, sebagaimana dia beribadah ala sunnah dengan pemahaman salaf, maka dia pun harus berakhlak dengan masyarakat dengan akhlak salaf, dengan adab-adab salaf dalam bermasyarakat. Ini perkara yang sangat penting, sangat urgent. Manfaatnya untuk kita pribadi, kita mendapatkan keutamaan dan pahala-pahala akhlak, pahala adab yang kita lakukan. Manfaat yang kedua untuk semua masyarakat. Ketika semua pihak, terutama ahlus sunnah salafiyin, memiliki akhlak dan adab kepada masyarakatnya, akan muncul interaksi yang indah, muamalah yang bagus, ukhuwah yang kuat. Dan yang paling utama di antara itu semua adalah efek positif pada dakwah salafiyah. Efek positif pada dakwatul haq, dakwatul sunnah tengah-tengah masyarakat. Ketika dakwah dihiasi dengan akhlak dan adab, ketika para ikhwah di tengah-tengah masyarakat beretika dan beradab, diharapkan masyarakat secara umum menerima dakwah yang mulia ini, memberikan respon yang positif untuk dakwah yang mulia ini, dilembutkan hatinya untuk bisa menerima dakwah yang mulia ini, sehingga diharapkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah bisa menyebar di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak, dengan adab yang baik, dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Barakallahu fikum. Dan dengan cara itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwai masyarakatnya. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan lin, kelembutan, dakwah dengan rifkun, kesantunan kepada masyarakat, sehingga mereka menerima Islam, masuk dalam Islam secara sukacita, secara sukarela, dengan tanpa ada paksaan. Barakallahu fikum. Sehingga penting diperhatikan oleh masing-masing kita. Ikhwanul fitin azzakumullah. Akhlak seorang salafi dalam bermasyarakat itu dibangun di atas beberapa kaidah. Ini yang penting untuk dicermati baik-baik. Ya, akhlak seorang salafi dalam bermasyarakat itu dibangun di atas beberapa kaidah. Ini yang harus diperhatikan dari masing-masing kita sebagai seorang salafi. Akan kita bawakan sejumlah kaidah penting supaya kita bisa membangun akhlak kita di atasnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, ialah ayyata khallaqa ma'a mujtaba'ihi bil akhlaqil karimati wifqa syari'ah. Yang pertama, dia berakhlak, beretika di tengah-tengah masyarakatnya dengan akhlak-akhlak Islam sesuai dengan bimbingan syariah. Sesuai dengan bimbingan syariah. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama yang harus diperhatikan baik-baik. Di dalam bermasyarakat, seorang muslim wabil khusus seorang salafi harus menampilkan akhlak Islam secara umum kepada semua lapisan masyarakatnya. Tapi ingat, akhlak yang dia tunjukkan, akhlak Islam sesuai dengan bimbingan syariah, bukan sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan sesuai semata-mata adat kebiasaan mereka, bukan sesuai dengan apa yang mereka maukan, tetapi semuanya berinteraksi sesuai dengan bimbingan syariah. Ada muhim juddan, penting diperhatikan. Ikhwan fillah azakumullah, berakhlakul karimah itu ibadah. Ibadah harus ikhlas karena Allah dan harus dengan bimbingan sunnah. Kalau tidak akan tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Ketika sebuah perangai, sebuah etika diterapkan di tengah-tengah masyarakat, ternyata bertentangan dengan bimbingan syariat, itu bukan akhlakul karimah. Bukan lagi sebagai suatu amal yang mulia, dikarenakan tidak sesuai dengan syariat. Dan itu tidak boleh diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Paham ya? Harus dengan bimbingan syariat. Dengan siapapun kita berinteraksi, harus dengan bimbingan syariat. Bagaimana Islam, bagaimana sunnah mengatur interaksi dengan mereka. Ini ciri khas seorang muslim. Semua diikat dengan sunnah, semua diikat dengan syariah. Tidak mungkin bagi kita seorang muslim, apalagi seorang salafi, berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan kemauan mereka tanpa memperdulikan itu hak ataukah batil, tanpa peduli sesuai dengan Islam ataukah tidak, yang penting apa kata masyarakat dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, katanya diikuti. La. Bukan dengan cara seperti itu beretika dalam Islam. Di sisi yang lain, yang namanya umat manusia memiliki kemauan yang beragam. Masing-masing menginginkan orang lain sesuai dengan kemauannya. Dan tidak mungkin bagi kita untuk membuat semua mereka ridha. Tidak mungkin bagi kita menjadikan mereka semua ridha kepada kita. Tidak mungkin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, disebutkan dalam Hilyatul Awliya Al-Asbahani rahimahullah, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghid. Tidak ada seseorang pun melainkan dia pasti memiliki orang yang suka dengan dia dan orang yang membenci dia. Pasti ada yang suka, ada yang benci, ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti. Belum menasihatkan. Fa in kana la budda min dzalik falyakunil mar'u ma'a ahli ta'atillahi ta'ala. Maka apabila hal itu pasti terjadi, ada yang suka sama kamu, ada yang benci sama kamu, maka hendaklah seseorang itu selalu bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah bersama dengan orang-orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla. Dengan orang baik. Bukan dengan semua masyarakat, tapi dengan orang baik. Dipaham insya Allah ya. Beliau juga mengatakan dalam rujukan yang sama, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, annasu ghayatun la tudrak. Umat manusia itu sebuah tujuan yang enggak mungkin tercapai. Maknanya tidak mungkin kamu bisa mencapai sebuah tujuan semua umat manusia suka pada kamu. Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu bisa mencapai keridhaan semua umat manusia. Enggak mungkin. Beliau mengatakan walaisa li ila salamati min sabil, dan aku tidak punya jalan selamat dari mereka. Artinya pasti ada orang yang mencela kamu, ada orang yang enggak suka sama kamu, ada yang enggak pro sama kamu, kontra sama kamu. Beliau mengatakan fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Maka wajib atas kamu, hendaklah kamu melakukan yang bermanfaat bagi kamu, tetapi itu yang dikerjakan yang manfaat secara syariat. Barakallahu fiik. Ini penting untuk diperhatikan. Barakallahu fiikum. Kaidah pertama, ya, bermasyarakat dengan bimbingan syariat, bukan dengan semata-mata adat istiadat, bukan dengan semata-mata hawa nafsu dan kemauan masyarakat. Semua ditimbang dengan syariat, semua diikat dengan syariat. Jadi antum arahkan mereka ke sana, digiring mereka ke sana dengan cara yang bijak. Adapun kebiasaan masyarakat, maka dibagi dua. Yang pertama adalah kebiasaan-kebiasaan yang jelas melanggar syariat, bertentangan dengan bimbingan syariat, maka tidak mungkin kamu lakukan. Tidak mungkin kalian mengikuti kemauan masyarakat dalam hal-hal yang melanggar syariat. Jangan diikuti. Tidak mungkin bersama dengan mereka dalam bab itu. Tapi bukan berarti serta-merta melakukan pengingkaran-pengingkaran secara frontal. Tidak. Bab nahi mungkar ada kaidahnya sendiri. Yang kita bahas sekarang adalah tidak mungkin kita ikut andil di situ dikarenakan melanggar syariat. Yang kedua, adat kebiasaan masyarakat yang mubah. Yang mubah, apalagi yang mengandung kemaslahatan umum. Apalagi yang sesuai dengan bimbingan syariat. Ya, tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah. Tidak ada padanya pelanggaran syariat. Maka yang satu ini kamu kerjakan. Ini ranah kamu, peluang kamu masuk ke situ untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus. Disitulah tempat kamu menunjukkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan mereka dalam perkara yang mubah, bersama dengan mereka dalam perkara umum yang mengandung kemaslahatan bersama, bersama dengan mereka dalam perkara-perkara yang syar'i. Disitulah kamu terapkan etika akhlakul karimah kepada mereka. Hanya dalam perkara-perkara yang tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah. Itu kaidah umum, terapkan dalam semua hal tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum. Ya, sehingga dipilah-pilah adat yang ada, kebiasaan yang ada. Yang penting dalam keseharian sebagai seorang salafi menunjukkan akhlak mulia kepada mereka semua. Interaksi setiap hari baik bagus dengan semua masyarakat. Itu yang terpenting, sehingga ketika ada sebuah kebiasaan masyarakat, kegiatan masyarakat, bisa kamu pilah-pilah. Ketika perkaranya mungkar, jangan kamu lakukan. Insya Allah mereka akan maklum kepada Anda, karena tahu Anda tidak terlibat karena ada unsur pelanggaran syariat padanya. Dan ketiga, hal-hal yang positif, hal-hal yang mubah, apalagi yang syar'i, Anda bersemangat untuk bersama dengan mereka di situ. Serta langsung Anda mengajarkan kepada mereka etika-etika dalam berakhlak dan bermasyarakat. Yang mungkar jangan, yang ada larangan jangan, yang mubah silakan, yang syar'i silakan. Ada muhimun jiddan, diperhatikan oleh kita semuanya, ikhwan fitina azakumullah. Ini kaidah yang pertama, pondasi yang pertama. Ya, berakhlakul karimah dengan bimbingan masyarakat, dengan bimbingan syariat. Ketika ada salah seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, kaifa kana khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah dahulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul itu Al-Qur'an. Maknanya beliau menjabarkan, ya, menjalankan bimbingan Al-Qur'an dalam bermasyarakat, dalam berakhlakul karimah. Sehingga akhlak itu harus sesuai dengan Al-Qur'an. Akhlak itu sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Ayo jangan ngantuk. Yang kedua. Akhlak salafi dalam bermasyarakat dibangun di atas an-nushu li kulli muslim. Prinsip menasihati semua kaum muslimin. Harus mengatakan dalam hadis ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Di antaranya adalah wa'amatil muslimin. Nasihat untuk semua kaum muslimin. Jarir bin Abdil Al-Bajali, semoga Allah meridainya, mengatakan dalam Sahih Muslim, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslim. Maka seorang salafi di dalam berakhlak dengan masyarakat, akhlak seorang salafi dalam bermasyarakat dibangun di atas kaidah ini. Tanamkan dalam jiwa kamu yang paling dalam, sanubari kamu yang paling dalam, prinsip an-nasiha. Semangat untuk menasihati kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan an-nasiha? Dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ad-dinun nasiha. Penjelasan tentang makna an-nasiha Dan dari semua keterangan ulama, penjelasan yang paling bagus adalah nasihat itu maknanya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ini telah dicamkan baik-baik maknanya. An-nasihatu hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki, menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Ketika kita bermasyarakat, maka harus ada dalam hati kita, dalam niatan kita, tujuan kita, kita mengharapkan kebaikan untuk masyarakat kita. Kita mendambakan kebaikan untuk masyarakat kita. Kita berharap mereka semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Meliputi kebaikan dunia mereka, kebaikan agama mereka, itu yang paling penting, sehingga berujung kepada kebaikan akhirat mereka. Semua khair, semua perkara yang baik kita harapkan. Ini maknanya sangat luas sekali, barakallahu fikum. Yang intinya adalah kita mengharapkan kebaikan untuk mereka. Makanya antum perhatikan dalam syarahnya, syarah hadis ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, ketika menjelaskan tentang nasihat li'amatil muslimin, untuk muslimin secara umum, itu panjang poin-poin yang dibawakan sama para ulama, yang semuanya kembali pada satu muara, kamu menginginkan kebaikan untuk masyarakat. Sehingga langkah apapun, upaya apapun, usaha apapun yang bisa mendatangkan kebaikan dunia mereka atau agama mereka, dilakukan dengan cara sebaik mungkin, dengan cara sebagus mungkin, dengan cara sehikmah mungkin, dengan cara selembut mungkin, supaya sampai kepada mereka kebaikan yang satu ini. Mendapati mereka dalam kemiskinan, langsung hati kamu tuh meronta, semangat untuk menasihati mereka. Apa bentuknya? Kamu mengharapkan kebaikan untuk mereka. Apa realnya? Dia fakir, dia miskin, harus saya bantu. Dia memerlukan, harus saya bantu. Maka tergerak hati kamu untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan, bantuan kepada masyarakatmu yang miskin, yang fakir, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada niatan imbalan, tidak ada niatan duniawi atau pribadi, murni ingin membantu masyarakatmu yang miskin tadi dengan yang kamu sanggup. Entah kamu kasih sembako, beras, minyak goreng, sembako yang lainnya, atau kamu kasih sejumlah uang untuk belanja mereka, bantuan-bantuan materi dikarenakan masyarakat kamu miskin. Itu langsung tergerak, gak usah pakai diwuru-wuru, gak usah pakai ada program gerakan membantu masyarakat miskin, kelamaan, itu langsung masing-masing kita. Langsung tergerak, ya Allah dia miskin, langsung kamu bantu. Itu namanya nasihah lahum, menghendaki kebaikan untuk mereka. Mendapati masyarakatnya jahil, awam, sangat jauh, sangat awam tentang bimbingan-bimbingan Islam, tentang ajaran Islam yang mulia ini, langsung terpatri dalam jiwa kamu dengan kadar ilmu yang kamu miliki. Engkau berupaya sekuat tenaga dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin, bisa menyampaikan kepada mereka bimbingan Islam yang mulia tadi. Entah dengan perilaku langsung, contoh langsung, atau dengan penyampaian sebuah ilmu, atau dengan menyampaikan sebuah buletin, atau dengan cara-cara yang terbaik supaya mereka mendapatkan ilmu tadi, mengangkat keawaman mereka, mengangkat kejahilan mereka tentang agama yang mulia ini dengan ilmu syar'i, masing-masing dengan kadarnya. Itu langsung terapan, nggak banyak teori, langsung terapan. Mendapati tengah-tengah masyarakat ini kalau ketemu mesti nggih, monggo Pak, nggih. Misal, gimaten? Gimaten? Nggih. Kamu melihat, ternyata adab Islam ketemu dengan orang lain mengucapkan salam, tidak mereka tahu, tidak mereka kenal. Di situ kamu harus menampilkan, mengajarkan kepada mereka adab satu ini. Tidak usah pakai banyak ceramah, langsung kamu terapkan. Bikin contoh secara langsung. Dari hati yang paling dalam kamu menginginkan kebaikan ini sampai kepada mereka. Bagaimana supaya salam ini menyebar tengah-tengah mereka. Dikenal tengah-tengah mereka. Adab Islam. Kamu langsung praktik langsung. Ketemu sama orang. Assalamualaikum Mbah. Gitu. Biar aja. Masih awal. Biarkan dia mengenal kata-kata itu. Ketemu lagi. Assalamualaikum Mas. Oh jih Pak. Terus begitu, budayakan seperti itu. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam. Sehingga mereka tahu, itulah etika Islam, itulah adab Islam, itulah ajaran Islam dalam bermasyarakat. Ketika ketemu, ketika berjumpa, menyampaikan salam. Yang mendorong kamu untuk itu adalah prinsip an-nushu likulli muslim. Prinsip menghendaki kebaikan untuk seorang muslim. Itu etika salaf dalam bermasyarakat. Gitu, jangan kemudian ikut-ikutan sama mereka. Parang Pak. Nah salamnya hilang. Lah. Antum harus sebarkan salam di tengah-tengah mereka. Insya Allah lambat laun ketika dibiasakan oleh semua kita salafiyin, semua kita alusunnah, semua kita kaum muslimin, mereka akan familiar dengan ini semuanya. Contoh kecil, harus dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus. Itu namanya an-nushu lahum, menghendaki kebaikan untuk mereka. Ya, kita yang harus aktif. Salah seorang dari mereka misalkan kenal baik sama kamu, ngerti kamu orang fulus, pinjam duit. Contoh nih, masyarakat. Bah, bisa ngutang ora bah? Perlu apa Pak ya? Ini bah, perlu beli bibit sawah nih. Uangnya baru ada setengah tahun lagi bah. Lihat kamu kan orang khair, masya Allah kan, orang fulus lagi. Ya insya Allah. Antum perhatikan dia orang yang baik, masyarakat yang bagus, bukan orang yang dikenal dengan kejahatan dan keburukannya. Itu jadikan sebagai momen untuk menarik simpati mereka. Pinten Pak, buatin kata-kata. Nah pinten gangsal mawon onje. Kasih nih, kasih 5 juta. Itu akan kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan rezekinya lancar Pak. Amin, amin. Itu namanya menghendaki kebaikan untuk mereka. Modal ya akhi. Ada yang enggak modal, ada yang modal gitu. Pas jatuh tempo setengah tahun ke depan dia datang kepada kamu dalam kondisi memang kondisinya pailit. Maaf bangge, boten sakit, anu niki bayar utang. Nah, kenapa Pak? Wah, pailit niki gagal panen. Pas akhir tahun hujan terus Pak. sawahnya hancur semua, gagal panen iki, Ba. Mohon maaf nggih. Oh, nggih, Ba, mboten apa-apa. Terapkan secara langsung bimbingan Islam dalam perkara seperti ini. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia utang sama kamu dan kesulitan untuk membayar hutang, kasih tengah waktu sampai dia mampu membayarnya. Tunjukkan langsung akhlak Islam. Doakan kebaikan. Sabar Bang nggih. Sabar Pak nggih. Mudah-mudahan dikasih kekuatan, semoga sabar, semoga dikasih rezeki lagi yang lancar. Dikasih semangat untuk itu. Enggak apa-apa, Pak. Nanti kalau sudah ada saja dikembalikan. Itu luar biasa bagi masyarakat. Sebuah etika, sebuah perangai yang jarang dijumpai tengah-tengah masyarakat. Apalagi babnya bab fulus. Angel mereka paling alot. Tapi antum masya Allah khair. Dan antum niatnya ikhlas lillah ta'ala. Ingin supaya mereka meraih kebaikan. Itu luar biasa ikhwan. Itu luar biasa bagi mereka ketika dalam kondisi yang terhimpit seperti itu. Kamu kasih ke lapangan demikian, langsung membekas di hati. Akan berbeda nanti muamalah mereka. Ketemu dia, assalamualaikum Pak. Salam. Kamu tidak merasa menekan dia. Dia juga tidak merasa malu ketemu dengan antum. Antum doakan kebaikan untuk dia. Semoga dikasih kemudahan Pak. Semoga dikasih kelancaran dan segala macam. Senang dia. Di makam-makam yang seperti itu ketika antum lagi santai sharing sama dia. Ada waktu betul Pak? Ada waktu enggak? Ada. Kalau enggak keberatan nih, ada tuh ada pengajian di musola ini. Monggo, kalau mau datang, ya hitung-hitung siraman rohani Pak, biar kuat gitu. Jadi Pak, datang dia. Awalnya mungkin karena sungkan malu sama antum. Datang mendengarkan ceramahnya para asatidzah, masya Allah senang mereka. Masuk ilmu, masuk dakwah kepada mereka. Itu luar biasa. Sekedar contoh. Dan babnya sangat luas. Dikarenakan nasihat itu luas babnya. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan untuk yang dinasihati. Ketika terkait dengan masyarakat kamu, dalam hati kamu yang paling dalam sebagai seorang salafi, kamu menginginkan, kamu mendambakan, kamu mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk masyarakatmu. Kebaikan dunia mereka, kebaikan agama mereka, dengan upaya, dengan cara-cara syar'i, dengan teladan mukhalafah syar'iyah pada. Dan itu sangat luas pembahasannya ya barakallahu fiik. Terapkan langsung, praktek langsung di tengah-tengah masyarakat. Dan ingat, kita yang harus aktif. Dikarenakan yang memiliki ilmu ahlus sunnah, yang memiliki bimbingan, yang belajar bimbingan ahlus sunnah salafiyin. Antum yang harus menerapkan ini semua di tengah-tengah masyarakat. Percontohan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kedua. Akhlak salafi dalam bermasyarakat itu dibangun di atas prinsip menasihati masyarakat. Maknanya menghendaki kebaikan untuk mereka. Ketika ada kemungkaran pada mereka, ada hal-hal yang buruk pada mereka, dia akan berupaya sekuat tenaga dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling hikmah, bagaimana caranya kemungkaran tadi tercegah. Bagaimana caranya masyarakat tadi tidak mengejarkan kemungkaran tersebut dengan cara yang hikmah. Di pembahasan lain, nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ada kode etiknya, ada kaidah-kaidahnya dalam pembahasan khusus dibahas oleh para ulama. Yang saya ingat adalah poin yang kedua tadi, harus dibangun di atas an-nushu lahum. Sehingga dalam hati kita tidak ada permusuhan dengan masyarakat. Dalam hati kita tidak ada kedengkian kepada mereka, kebencian kepada mereka. Tidak ada. Salafiyin, hati mereka bersih. Salamatus sadr. Hati mereka selamat, hati mereka bersih dari masyarakatnya. Tidak ada permusuhan, tidak bakal memusuhi masyarakatnya. Tidak akan membenci masyarakat. tidak akan dongkol kepada masyarakatnya, tidak akan menyakiti masyarakatnya. Sebab dalam hati yang paling dalam terpatri sebuah kaidah besar dalam Islam, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat, di antaranya adalah li'amatil muslimin, untuk keumuman kaum muslimin. Dan juga poin baiat yang dilakukan oleh sahabat Jarir bin Abdul Bajri, semoga Allah meridainya, membaiat Rasul untuk an-nushu li kulli muslim, menasihati semua kaum muslimin. Ini dasar yang sangat penting. Sehingga yang ada dalam jiwa kamu itu, kamu mencintai masyarakatmu. Kalau kamu itu mencintai yang sekitarmu, kamu mencintai tetangga kamu, kamu mencintai muslimin yang di sekitar kamu, kepingin mereka baik, kepingin mereka bagus. Ketika mereka meraih kebaikan-kebaikan, kamu berbahagia, kamu bersuka cita, kamu senang dengan itu. Ketika mereka terselamatkan dari mara bahaya, kamu senang dengan itu. Sebaliknya, ketika mereka tertimpa mara bahaya, musibah, kamu sedih. Kamu akan berupaya bagaimana cara-cara syar'i, dengan cara yang terbaik, supaya mereka jangan terkena mara bahaya. Itu akhlaknya seorang salafi. Ini pondasi-pondasi penting yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing, barakallahu fikum. Terutama untuk para duat ila Allah, para da'i ila Allah, sebagai seorang da'i percontohan bagi para ikhwah dalam bermasyarakat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, berakhlakul karimah dengan bimbingan syariah. Yang kedua, berakhlakul karimah dengan prinsip an-nasihah. Maknanya dengan prinsip menghendaki kebaikan untuk masyarakat, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, ad-din an-nasihah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dan anget ya. Hawa ini mah tenanget. Jangan kasih mereka, kasih ke sana. Ya pun pun. Masyaallah. Sudah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang ketiga ialah akhlak salafi dalam bermasyarakat dibangun di atas prinsip at-ta'amul ma'an nasi bihasabi manazilihim. Bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan kedudukan, posisi mereka di tengah-tengah masyarakat. Ala hasabil manazil. Ikhwanul fitna azakumullah. Di tengah-tengah masyarakat, orang-orangnya beragam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang lebih muda dari kita. Ada yang punya keutamaan-keutamaan, punya kelebihan-kelebihan. Ada yang tidak. Yang ini pejabat, yang ini rakyat, yang ini alim, yang ini jahil. Yang ini syebeh, tua, yang ini muda. Masing-masing punya manzilah, punya posisi, punya kedudukan tengah-tengah masyarakat. Bimbingan Islam dalam bab ini adalah seorang muslim, wabil khusus seorang salafi, bermasyarakat dengan mereka sesuai dengan posisi mereka. Berinteraksilah dengan masing-masing mereka sesuai dengan manzilahnya. Tidak mungkin engkau berinteraksi dengan semua pihak dengan satu cara. Tidak mungkin kamu gebiah uyah interaksi dengan semua pihak. Tidak mungkin. Tapi antum harus berinteraksi dengan mereka sesuai dengan makomnya masing-masing, posisi mereka masing-masing. Yang tua-tua dihormati, yang lebih muda disayangi. Itu diantara contohnya. Disebutkan dalam hadis Inda Abi Dawud wal Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Yang tidak mengasihi, yang tidak menyayangi anak-anak kecil dari kami, yang tidak mengenali hak orang-orang tua di antara kami, dia bukan golongan kami. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ubadah bin Shamit, semoga Allah meridainya, Inda Ahmad, dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuhjil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan kita, seseorang yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kita, yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kita, dan yang tidak mengerti haknya para ulama. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, riwayat Tirmidzi, dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, katanya Anas bin Malik, "Ja'a syaikhun yuridu Nabiya sallallahu alaihi wasallam." Ada orang yang tua, syaikh, syebe, ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa'abda'al qawmu anhu ayyuasi'ulah." Ternyata orang-orang yang ada di situ lambat, tidak segera memberi jalan yang luas untuk kakek tua tadi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tetap aja enggak ngasih ruang untuk maju gitu. Diam aja. Ditegur langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Bukan termasuk dari kami seseorang yang tidak merahmati anak-anak kecil kami, dan yang tidak menghormati yang tua-tua di antara kami. Bentuk penghormatannya, kalau ada orang tua datang, syebeh, mbah-mbah datang, ketemu sama kamu atau ketemu sama siapa, kasih ruang, kasih tempat, segera, ayo mah, mari, mari. Sambut, direspon. Bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Di antara contohnya. Dan perhatikan baik-baik ancamannya itu, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami, ay laisa min ahli sunnatina, bukan termasuk orang-orang yang sesuai dengan sunnah kami. Ada lagi yang mengatakan, laisa min tariqatina, bukan termasuk tariqah kita itu. Ada yang memaknakan lebih daripada itu. Artinya itu tindakan yang keliru, tindakan yang dosa. Anak kecil tidak kamu sayangi, yang tua-tua tidak kamu hormati. Dosa itu dalam Islam. Maka maknanya ada hasungan di situ, ada perintah di situ, ada bimbingan di situ. Dalam Islam yang namanya anak-anak kecil, para saghir-saghir yang lebih muda daripada kamu, sayangi dia, rahmah. Yang lebih tua daripada kamu, yang gabir-gabir, dan yang dimakan pertama kali yang tua umurnya. Yang lebih tua daripada kamu, orang-orang tua-tua, mbah-mbah, muliakan dia, hormati dia. Itu bimbingan Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inda Abi Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah, termasuk mengagungkan Allah, ikrama dzisyaibatil muslim, kamu memuliakan orang-orang tua yang muslim. Syaibah itu artinya beruban. Orang yang sudah punya uban dari kalangan muslimin, uban tanda sudah tua. Termasuk mengagungkan Allah, engkau memuliakan seorang muslim yang sudah tua usianya. Wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu, termasuk mengagungkan Allah, engkau memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran, yang hafid Quran, yang ahli Quran, yang alim. Jangan melampaui batas, jangan pula kaku, kurang dari batasan. Wa ikrama dzisultanil muqsit, dan yang ketiga termasuk mengagungkan Allah Azza wa Jal, engkau memuliakan penguasa yang adil. Ini ada tiga pihak, semuanya punya manzilah. Semuanya punya manzilah, punya kedudukan, barakallahu fikum. Yang satu usianya lebih tua. Yang satu ilmunya, dia punya ilmu tentang Al-Quranul Karim. Yang ketiga jabatannya, dia punya tahta di tengah-tengah masyarakat. Di antara bimbingannya adalah kamu muliakan mereka, kamu hormati mereka. Tapi ingat, penghormatannya dengan bimbingan syariat. Jangan melampaui batas syariat, jangan kurang daripadanya. Jangan hulu, jangan jafa. Barakallahu fikum. Itu dibedakan ya. Dibedakan itu. Dikarenakan mereka punya posisi. Ini sangat bermanfaat terutama di tengah-tengah masyarakat. Manakala seorang muslim, wabil khusus seorang sunni salafi, perhatian dengan prinsip ini, luar biasa mereka sambutannya. Terutama dengan yang sebe-sebe, orang-orang kampung, orang-orang desa, masyarakat kita yang sudah tua-tua. Kamu muliakan mereka, kamu hormati mereka dengan hal-hal yang mubah, dengan hal-hal yang syar'i, tutur kata yang bagus, tingkah laku yang baik, sopan santun, etika, norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang mubah, itu membekas di hati mereka. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Yang dicontohkan kayak tadi itu, datang mbah-mbah tua, langsung kamu sambut. Datang, assalamualaikum mbah, salam. Ada apa bang? Nyari siapa bang? Oh niki, bisa ketemu ustadznya enggak? Gitu. Oh ngomong. Saya mengatakan, tidak bisa mbah, ustaz sibuk. Padahal ya gak sibuk, antumnya aja yang nyibuk-nyibukkan ustaznya. Itu luar biasa bagi mereka ya, di tengah-tengah masyarakat, luar biasa. Kepingin ketemu ustaznya dikasih kesempatan. Ketemu, monggo mbah, ketemu salam. Sehat bagi, sehat, alhamdulillah, gimana semuanya, lancar, alhamdulillah. doakan kebaikan, tutur kata yang lembut yang bagus. Merasa dihormati, merasa dimuliakan, dan itu syar'i. Tindakan kamu terpuji, termasuk engkau memuliakan Allah Azza wa Jal. Memuliakan Allah itu ibadah. Mengagungkan Allah itu ibadah. Amal soleh yang begitu besar. Di antara wujudnya, muliakan orang-orang tua. Di antara wujudnya, muliakan orang yang punya ilmu. Di antara wujudnya, muliakan orang-orang yang punya tahta. Di tengah-tengah masyarakat. Ya, kamu harus memuliakan, menghormati Pak RT-mu. Menghormati Pak RW-mu. Menghormati kepala desamu, Pak Lurahmu. Menghormati Pak Camatmu. Menghormati tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Secara umum. Orangkan mereka. Tetap sebagaimana orang yang memang diorangkan oleh masyarakatnya. Tapi dikasih nuansa-nuansa yang islami. Kamu arahkan mereka kepada perkara-perkara yang islami. Dan itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Tetap memposisikan kepala suku-kepala suku, syekh-syekh kabilah di tempatnya masing-masing. Dan dihasung untuk perkara kebaikan. Dan dihasung untuk ikut andil dalam mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat mereka. Nabi kita Muhammad SAW lebih daripada yang lainnya. Bahkan beliau melembutkan hati-hati tokoh-tokoh tadi itu dengan pemberian yang besar. Ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Ini bab yang berikutnya insyaAllah. Ya. Tujuannya untuk memuliakan tokoh-tokoh tadi tetap pada posisinya. Tidak kamu jatuhkan, tidak kamu rendahkan, tidak kamu hinakan. Tetapi tetap diarahkan kepada Islam yang benar. Diarahkan kepada bimbingan Islam yang sangat mulia. Bersama-sama diajak untuk menebarkan etika Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu efek yang sangat luar biasa ya ikhwan fillah na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam bishawab, sementara cukup. Kita istirahat dulu, sudah jam 11:30, Pak. Nanti diteruskan kembali insyaallah setelah zuhur langsung poin-poin berikutnya tentang akhlak muslim dalam bermasyarakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tafadhalu hafidhakumullahu tabaraka wa ta'ala.